Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yata'allamu ta'lim tadabbur zikr. Anafa al-indifa' rifada al-istifadah al-hasalata masyarakat kitabillah sunnati rasuluh adwa ila al-huda wa dalala ala al-khairah. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darain amin. Wa idha aradta an-nawma fattaji' ala jambika al-ayman mustaqbilan lil-qiblah. Dan jika kamu hendak tidur, maka berbaringlah dengan sisi yang kanan dan dengan menghadap kiblat. Ta'iban min jami'i dzunub, dan bertaubat dari segala dosa. Aziman ala qiyamil lail, dan niat untuk bangun malam. Qailan sambil membaca doa ini, Bismika Allahumma Rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'uhu faghfir li dzambi. Dengan namamu ya Allah Tuhanku, aku letakkan badanku ini, dan dengan namamu pula ya Allah aku angkat, maka ampunilah dosaku. Allahumma kini azabaka yauma tajma'u ibadaka. Ya Allah, selamatkan aku daripada azab-Mu di hari yang Engkau membangkitkan, mengumpulkan hamba-hamba-Mu. Salasan dibaca 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Salasan, dan membaca doa ini, istighfar ini 3 kali. Wa qul subhanallah salasan wa salasin marrah walhamdulillah kadzalik wallahu akbar 40 wa salasin marrah. Begitu juga membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allah akbar 34 kali sehingga genap menjadi 100 kali. Walinnaum azkar ghairu hadza. Dan untuk kita tidur ada zikir-zikir yang lain selain zikir ini, fala tauful anha. Maka jangan kamu lalai darinya. Di sini semuanya menjelaskan bagaimana ketika kita hendak melaksanakan tidur, maka di situ diatur bagaimana adab-adabnya, bagaimana tidurnya kita supaya sama dengan tidurnya Nabi Muhammad SAW. Tentunya setiap apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW maka akan menjadi contoh buat kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi bagi kalian cukup sebagai suri tauladan untuk kita semuanya. Siapa itu yang tidak lain adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita dan apa yang telah dilakukan oleh Nabi kita, baik itu yang berkaitan dengan ibadah, begitu juga dianjurkan mengikutinya apa yang berkaitan dengan adat. Termasuk ketika kita tidur, termasuk tidur nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita bisa tidur. Begitu banyak atau sebagian dari mereka yang punya penyakit tidak bisa tidur, usaha tidak bisa, bahkan sampai yang mereka minum pil untuk bisa tidur. Jadi oleh karena itu sebagian daripada seseorang yang mengadu kepada gurunya, "Hai wahai guruku, aku ini kenapa kok sulit untuk meninggalkan tidur, selalu tidur." Maka katanya gurunya, "Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Karena berapa banyak di luar sana malah banyak orang yang tidak bisa tidur. Kamu alhamdulillah bisa tidur. Dengan tidur kita niat yang baik supaya menjadi ibadah. Tidur dengan niat yang baik maka tidur kita akan menjadi ibadah. Karena kalau tidak tidur dengan niat yang baik, tidur kita tidur yang mubah, yang tidak ada pahala juga tidak ada dosa. Kalau kita tidur tanpa ada niat yang baik, kita tidur misalnya 24 jam satu hari satu malam, kita gunakan 8 jam untuk tidur dari 24 jam, yang berarti sepertiga dari 24 jam itu kita gunakan untuk tidur. Dan kalau kita misalnya umur kita sampai 60 tahun, yang berarti 60 tahun ini untuk kita gunakan untuk tidur ini sebanyak 20 tahun, sepertiga. Jadi 20 tahun semuanya untuk tidur. Tidak ada pahala, tidak ada ibadah, karena eman. Padahal tujuan Allah SWT menciptakan manusia adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan bangsa jin, bangsa manusia, kecuali untuk beribadah. Dan kita masing-masing dituntut untuk saling memperbanyak pahala, saling memperbanyak derajat di surga Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kita ingin kita lebih daripada teman kita, kita lebih dari orang lain. Apanya yang lebih pahalanya? Atarda an takuna rafiqa qaumin lahum zadu wa anta bi ghairi zadi. Apakah kalian ridha, rela kalian nantinya akan bersama rombongan-rombongan yang mereka, rombongan-rombongan tersebut membawa bekal yang banyak, pahala yang banyak, tapi kita tidak membawa bekal atau kita punya bekal hanya sedikit? Tentunya tidak ingin kita di akhirat nanti hanya membawa bekal yang sedikit, tapi kita ingin membawa bekal yang banyak, pahala banyak. Nah, kita sekarang, waktunya sekarang ini kita menyimpan pahala sebanyak-banyaknya. Sekarang inilah waktunya kita membuat pahala, membuat dan menyiapkan zat bekal kita untuk kita bawa perjalanan panjang ke akhirat nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang inilah waktunya. Jadi jangan disia-siakan. Jadi sangat eman, sangat mubazir kalau 20 tahun itu kita gunakan untuk tidur enggak ada pahala. Nah, kalau kita berakal, kalau kita berpikir eman, nah bagaimana caranya agar waktu yang kita gunakan untuk tidur selama 20 tahun misalnya pun, kalau kita umurnya sampai 60 tahun, kita gunakan 24 jam, 8 jam kita gunakan untuk tidur. Kita jadikan tidur kita itu ibadah. Bagaimana kita jadikan tidur? Dengan niat yang baik. Di antara niat yang baik, kita niatkan ketika tidur ini agar kita bisa ibadah untuk Allah sempurna. Kalau kita tidak tidur, namanya manusia. Manusia ini butuh kepada tidur. Tidak bisa, kita manusia yang normal ya, kita butuh kepada tidur. Ada manusia yang luar biasa tidak tidur. Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Saggaf di Hadramaut 33 tahun tidak tidur. Habib Umar Muhdhar 20 tahun tidak tidur. Tidak tidur malam hari dan tidak tidur di siang hari. Bukan tidak tidur malam hari kemudian paginya tidur sampai siang. Tidak tidur malam hari, tidak tidur siang hari. Mereka kenapa kok bisa seperti itu? Mereka orang kuat. Diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia yang normal tidak bisa seperti itu. Kita butuh tidur. Oleh karena itu ketika sahabat Nabi SAW Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu bertemu dengan Sayyidina Mu'ad, kemudian Sayyidina Mu'ad bertanya kepada Abu Musa, bagaimana kamu di malam hari? Di malam hari ini apa yang kamu lakukan? Maka Abu Musa menjawab, aku di malam hari ibadah untuk Allah. Sepanjang malam digunakan untuk ibadah kepada Allah SWT. Jadi dia memaksa, ngantuk dia paksa, dia lawan. Manusia normal, Maka Sayyidina Mu'ad berkata kepada Abu Musa, kalau aku tidak, aku di malam hari ya ibadah, dan juga aku di malam hari juga aku gunakan untuk tidur, untuk istirahat. Dan aku jadikan tidurku itu sebagai ibadah untuk Allah. Jadi aku anggap ibadah juga. Dengan niat yang baik. Sampai kabar tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian dipanggil Abu Musa. Ya Abu Musa, Mu'ad afgah minnak. Wahai Abu Musa, kalau begitu Musa Idina Mu'ad itu lebih pintar, lebih fagih, lebih ngerti daripada kamu. Ini yang dikatakan oleh Rasul. Berarti Rasul lebih condong kepada apa yang dilakukan Sayyidina Mu'ad. Dia gunakan malam hari untuk istirahat juga, bukan selalu untuk ibadah sepanjang malam. Di zaman Nabi SAW begitu juga ada sekelompok sahabat yang mendatangi Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, dan mereka bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, bagaimana ibadahnya Nabi Muhammad SAW ketika di rumah, di malam hari bagaimana, tahajudnya bagaimana. Diceritakan oleh Sayyidatuna Aisyah. Kemudian sebagai sekelompok sahabat tersebut bernazar untuk menggunakan seluruh umur mereka itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bernazar, aku kalau begitu mulai sekarang nazar sepanjang malam aku tidak akan tidur. Aku akan gunakan waktuku untuk ibadah sepanjang malam, nazar. Karena mendengar bagaimana ibadah Nabi. Nabi SAW kalau ibadah sampai tawarramat qadamah, berdiri lama ketika sholat sampai bengkak kakinya. Ada yang sebagian di antara mereka bernazar, kalau begitu aku setiap hari akan berpuasa, tidak pernah aku akan makan lagi di siang hari. Nazar berpuasa setiap hari. Ada yang nazar tidak mau menikahi wanita, karena kalau sudah menikah sibuk dengan istri nantinya, sibuk dengan perempuan. Akhirnya mereka dipanggil oleh Nabi SAW. Betul, kalian mengatakan begini, begini, begini. Maka mereka masing-masing mengatakan betul ya Rasulullah. Disitulah Nabi SAW mengatakan kepada mereka, Ama wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah. Lakini asumu wa uftir wa usalli wa argut. Wa atazawwajun nisa faman rahiba an sunati falaysa minni. Ketahuilah, demi Allah, aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah. Tidak ada yang lebih bertakwa daripada Rasul SAW. Tapi Rasul berkata, tapi aku ini manusia yang kadang berpuasa, kadang berbuka, tidak berpuasa. Kadang puasa, kadang tidak, kadang puasa. Bukan setiap hari Rasul itu puasa. Dan Rasul juga di malam hari kadang sholat, kadang tidur. Kadang sholat, kadang tidur. Dan begitu juga Nabi menikahi para wanita. Bukan Nabi, wah tidak mau nikah, ibadah aja, tidak. Tapi Nabi SAW orang yang paling bertakwa kepada Allah dan paling takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang berpaling dari sunnahku seperti ini, falaysa minni, berarti dia bukan termasuk daripada golonganku. Ya, jadi kita ada hak untuk kita berikan hak kita kepada orang yang memiliki hak. Kita punya hak kepada keluarga, kita punya hak kepada diri kita sendiri, termasuk kita gunakan sebagian waktu kita untuk tidur. Hak sebagaimana juga dalam riwayat di dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi, salah satu hadis menceritakan dua sahabat Nabi SAW yang dipersaudarakan oleh Nabi SAW. Sayyidina Salman dan Sayyidina Abu Darda. Sayyidina Salman dengan Sayyidina Abu Darda dipersaudarakan oleh Nabi SAW. Sehingga Sayyidina Salman yang dia tidak punya tempat tinggal, dia tidak punya harta, karena dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan Abu Darda, tinggal di rumah, satu rumah dengan Abu Darda. Abu Darda melihat Sayyidina Salman Al-Farisi melihat istri Abu Darda ini tidak pernah menampilkan tampilan yang indah di depan suaminya, tapi begitu aja tidak perhatian. Dan juga ketika disediakan makanan untuk Salman Al-Farisi, Salman Al-Farisi makan tapi Abu Darda tidak mau makan. Di saat tidur di malam hari Salman Al-Farisi, tapi Abu Darda tidak tidur. Sampai akhirnya keesokan harinya setiap kali makanan disediakan di siang hari, Salman Farisi tidak mau makan. Tidak, kalau begitu sekarang hari ini aku tidak akan makan, kecuali kamu juga ikut makan bersamaku. Aku puasa, katanya Abu Darda. Tiap hari puasa Abu Darda. Tidak bisa, kalau kamu puasa tidak mau makan, aku juga tidak mau makan. Dipaksa untuk makan, sampai makan. Di malam hari disediakan dan disiapkan tempat tidur Salman Al-Farisi dan siap untuk melaksanakan tidur. Tapi di saat Salman Al-Farisi di tengah malam membuka pintu, ternyata Abu Darda tidak tidur, sholat di situ. Di siang hari berpuasa, di malam hari masih selalu sholat, waktunya digunakan untuk ibadah oleh Abu Darda. Akhirnya Salman Al-Farisi keluar dari kamarnya, disuruh tidur. Abu Darda, sudah cukup, tidak usah terus-terusan ibadah, terus-terusan sholat. Masuk kamarmu, masuk ke dalam kamarmu, di situ istrimu menunggu. Dipaksa masuk. Malam hari itu juga Salman Farisi pura-pura tidur untuk melihat betul apa enggak masuk dalam kamar istrinya. Dilihat tidak, selang beberapa waktu dilihat dari pintu kamar Salman Farisi, ternyata Abu Darda keluar lagi dan sedang sholat. Akhirnya disuruh dan dipaksa untuk masuk tiga kali seperti itu sampai subuh. Akhirnya pegal juga ya, kesel juga Sayyidina Abu Darda ini. Puasa sunnah dibatalkan, ya kemudian mau sholat diganggu. Ini sudah numpang loh kan, ini rumpang, tapi masih mengganggu. Dilaporkan kepada Nabi SAW. Jadi kalau tidak dilaporkan, akhirnya terus menerus seperti ini nanti, mengganggu aku, mengganggu ibadahku. Diceritakan kepada Nabi, ya Rasulullah begini, Sayyidina Salman ini begini. Akhirnya yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, sadaqa Salman. Salman afqah minnak. Salman yang benar, Salman yang betul. Salman berarti lebih pintar daripada kamu. Fa inna li rabbika alika haqqa, wa li ahlika alika haqqa, wa li nafsika alika haqqa, fa ati kullazi haqqin haqqa. Wahai Abu Darda, Tuhan kamu Allah SWT punya hak atas kamu, istri kamu punya hak atas kamu, dan juga dirimu punya hak atas kamu. Maka masing-masing berikan haknya, jangan hanya Allah SWT ibadah aja, tidak, masing-masing punya hak. Jadi termasuk tidur, kita niatkan ketika kita tidur melaksanakan hak kita untuk diri kita sendiri, yang memang setiap manusia butuh untuk istirahat. Kalau kita tidak istirahat, kita akan tidak konsentrasi. Sholat kita tidak konsentrasi, mungkin kita akan baca surat, mungkin sarak-sarak yang kita baca. Kalau kita tidak istirahat, kita butuh istirahat. Dengan istirahat kita bangun seger, ibadah seger. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah diceritakan tentang seorang wanita, yang mana wanita itu sepanjang malam itu sholat terus, memaksa. Namanya manusia kadang ngantuk. Apa yang dilakukan oleh wanita tersebut? Ketika ngantuk dia ikat lehernya dengan tali. Jadi ketika ngantuk begini terikat dengan tali, sehingga tidak jadi tertidur. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi? Dipanggil wanita tersebut, dan semenjak itu dilarang oleh Nabi melakukan seperti itu. Jangan seperti itu. Dilarang oleh Nabi SAW. Jadi beribadahlah sesuai dengan kemampuan manusia, jangan memaksa. Rasulullah SAW mengatakan, ya, ubudullaha bimastata'tum, fa innallaha la yamallu hatta tamallu, au kama qala. Jadi kalau kamu beribadah kepada Allah, beribadahlah sesuai dengan kemampuanmu, jangan terlalu memaksa. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan merasa bosan sampai kamu sendiri yang merasa bosan kepada Allah. Artinya kalau kita memaksa, berarti kita sudah tidak asik lagi, tidak khusyuk lagi. tidak nikmat lagi dengan ibadah tersebut karena kita memaksa sudah. Maka di saat itu juga Allah Subhanahu wa taala bosan dengan kita. Artinya Allah tidak menerima ketika itu. Nah, kecuali kalau memang di antara mereka ada yang diberi keistimewaan oleh Allah, orang-orang kuat tidak tidur sekalipun tetap normal, enggak ngantuk, seger terus, ya itu lain cerita. Nah, ketika kita tidur niatkan kita tidur memberikan hak kepada diri kita. Kita tidur niatkan kita mengamalkan sunnah-sunnah yang ada di waktu kita tidur. Kita mengamalkan sunnah-sunnah di waktu tidur. Mulai baca doa Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Kita baca juga ayat kursi Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum ila akhir. Begitu juga kita membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika akan tidur, maka rumahnya di malam hari itu akan aman dari pencurian. Begitu juga akan aman dari musibah dan aman daripada setan. Ya, kita juga dianjurkan ketika mau tidur untuk bersiwak. Sunnah ketika mau tidur bersiwak. Kita dianjurkan ketika mau tidur kita dalam keadaan toharah. Dalam riwayat, barang siapa yang tidur dalam keadaan kita bersuci, punya uduk, maka ruhnya akan diangkat oleh Allah SWT ke arsy. Kalau dia tidur dalam keadaan punya uduk, berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, maka sepanjang dia tidur, ruhnya dia beribadah kepada Allah dengan melaksanakan ibadah sholat tanpa kita sadari. Kalau kita tidur. Nah, ini sunnah-sunnah yang ada di waktu kita akan tidur. Kemudian sunnah lagi yang ada di waktu kita bangun dari tidur. Kita usap wajah kita. Usap wajah 3 kali. Wajah kita usap 3 kali. Sunnah. Kemudian kita bersiwak 3 kali. Kemudian kita mengangkat ke atas. Kita mengangkat ke atas sambil membaca ayat Inna fi khalqis samawati wal ardi la ayatun li ulul albab alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban. Dibaca doa itu setelah kita bangun dari tidur sambil melihat ke arah atas. Ya, kemudian kita ambil wudhu. Karena sesungguhnya ketika kita bangun dari tidur kemudian kita mengusap wajah, maka di saat itu kita zikir kepada Allah, akan terlepas satu ikatan setan. Karena manusia ketika tidur akan diikat oleh setan. Manusia ketika tidur setan akan mengikat di kepala kita dengan 3 ikatan. Yang artinya kalau kita diikat oleh setan, kita susah mau tahajud, kita susah mau ibadah karena diikat oleh setan. Makanya kadang-kadang kita sudah bangun waktu tahajud, bisikannya aja kuat, godakannya kuat, waduh masih panjang malam, hujan-hujan gerimis-gerimis seperti ini, wah enaknya tidur aja, susah godaannya. Kenapa? Setannya sudah mengikat. Kapan akan terlepas ikatan setan? Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Terlepas satu ikatan setan kalau kita mengusap wajah, baca doa, bangun tidur. Satu ikatan baru terlepas. Satu ikatan lagi akan terlepas kalau kita wudu. Kita ambil wudu agar segar kita. Tapi belum sempurna. Kadang-kadang habis wudu pun masih terbawa ngantuk kan. Akan terlepas 3 ikatan setan kalau kita sholat 2 rakaat. In halat al-uqad kulluha. Akan terlepas 3 ikatan setan semuanya. Fa asbaha nasyitan tayyiban nafas. Dan kalau dia melakukan hal itu, kata Rasulullah SAW, maka di pagi hari dia akan bangun dalam keadaan hatinya bersih, tayyiban nafas, jiwanya bersih, suci, tayyiban nafas, ya, nasyitan tayyiban nafas, dan akan giat dalam beramal, beraktivitas. So, jadi kadang-kadang orang yang tidur sampai pagi tidak tahajud, bahkan kadang-kadang malah subuhnya terlambat, itu biasanya aktivitas sehari-harinya bawaannya malas, mau bergerak malas. Tapi sebaliknya, yang bangun lebih awal, tahajud sudah bangun, masya Allah, subuh zikir, terus habis subuh zikir, malah orang tersebut lebih giat, lebih bergairah, lebih bersemangat dalam melakukan aktivitas, padahal tidurnya lebih sedikit. Ya, karena doa Rasulullah SAW. Ya, jadi kalau sebaliknya, kalau kita tidak membaca doa, tidak bangun sebelum subuh, akan bawaannya malas, pingin terus tidur, pingin bawaannya ngantuk. Nah, ketika kita melakukan sunnah-sunnah ini, berapa pahala yang kita banyak kita dapatkan? Satu pahala minimal 10, satu adab, satu sunnah minimal 10 pahala. Bisa lebih 70, bisa 700. Dan ini kita lakukan setiap hari kita tidur. Bukan sebulan sekali, tapi setiap hari kita tidur. Jadi kalau kita niat ketika tidur, kita niat mengamalkan sunnah-sunnah Rasul. Karena sunnah-sunnah itu tidak mungkin kita bisa dapatkan, kita bisa amalkan, kecuali kalau kita tidur. Ya kan? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kalau kita tidur baru bisa baca doa ini. Jangan kita di lapangan, di alun-alun, bismika Allahumma ahya wa bismika. Tidak dapat pahala. Itu doa bukan dibaca di waktu keadaan yang lain, dibaca di waktu kita tidur. Sunnah-sunnah yang lain begitu juga. Jadi ketika kita tidur niatnya apa? Bisa mengamalkan sunnah Rasul, bisa mengamalkan adab-adab tidur. Kalau tidak tidur kita tidak bisa mengamalkan. Niat juga bisa tahajud. Tadi disebutkan di situ. Aziman ala qiyamil lail, ketika mau tidur hendaknya dia niat dalam hatinya akan tahajud. Ketika seseorang niat mau tahajud, kemudian misalnya pun misalnya Allah tidak takdirkan dia bangun, maka Allah sudah catat dia sebagai orang yang melaksanakan tahajud di malam hari itu. Karena apa? Karena niatnya. Ana niat malam hari ini ana mau tahajud, ana mau bangun malam. Tahu-tahu bangunnya jam 5. Tidak ditakdirkan. Tapi sudah niat, benar-benar niat ya. Jangan niat yang sungguh-sungguh. Jangan nanti tiap malam hanya niat-niat aja. Niat yang sungguh-sungguh. Apa artinya niat yang sungguh-sungguh? Andai kata benar-benar dia bangun. Bangun. Ya Allah, jam 3 ini. Dia sudah niat tahajud. Dia akan tahajud. Wah, anda sudah niat tahajud, anda tahajud. Tapi kalau ketika niat sebelum tidur mau niat mau tahajud, tapi bangun jam 3. Kan sudah niat juga. Nanti dapat pahalanya. Tidak apa-apa, sudah tidur lagi aja. Ya, itu namanya niatnya tidak sungguh-sungguh. Niat sungguh-sungguh ketika dia bisa mendapatkan atau melaksanakan apa yang dia niatkan, dia lakukan, dia laksanakan. Tapi ketika dia ditakdirkan oleh Allah tidak bangun, dia sudah dapat niatnya. Nah, niat tahajud. Ya, begitu juga dianjurkan membaca dua ayat daripada akhir surat Al-Baqarah. Amanar rasulu ma unzila ilaihim rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubi rusulih la nufariqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aghfirna wa rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa 'fu 'anna wa ighfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Nah, berarti ana sudah baca. Berarti anda dapat fadilahnya. Dan ini dimasukkan oleh Sahibul Rotib dalam rotibnya kan. Sahibul Rotibul Hadad ada dua ayat ini. Yang ini dikatakan man qara'a hatan ayatan min akhir suratil baro kafata, akan cukup bagi yang membacanya di malam hari. Mau baca habis maghrib, habis isya, yang penting di malam hari baca dua ayat ini cukup baginya. Kata Rasul cukup baginya. Tidak jelas ini cukup baginya apa maksudnya. Cukup dari apa? Ada yang mengatakan ada dua pendapat. Cukup baginya artinya cukup baginya dari gangguan, semua gangguan. Cukup baginya sebagai tameng daripada setan. Gangguan ini, gangguan itu, semuanya. Kalau dia baca dua ayat aman. Ada yang mengatakan cukup baginya tidak perlu tahajud. Tapi jangan baca ayat ini niatnya tidak perlu tahajud ya. Artinya misalnya pun dia baca dua ayat ini, tidak bangun tahajud, dia dapat pahala tahajud. Cukup baginya. Ada dua pendapat. Ya, oleh karena itu kalau kita baca rotib berarti kita mengamalkan. Ada dua ayat ini. Nah, ini dianjurkan. Jadi ketika kita mau tidur, kita dianjurkan untuk niat. Untuk niat apa? Niat tahajud, niat bangun malam. Ini adab-adab yang disebutkan sini. Kemudian juga disebutkan tadi. Termasuk adab yang disebutkan di sini adalah cara dan posisi tidur kita. Posisi tadi dikatakan berbaring dengan badan kanan kita. Sebagaimana posisi itu adalah posisi ketika mayit diletakkan di liang lahatnya. diletakkan di kuburnya dengan posisi menghadap kiblat, diletakkan posisi mayit miring, ya, bukan terlentang tapi miring menghadap kiblat dan dengan posisi miring dengan badan yang kanan. Nah, kemudian menghadap kiblat itu posisi mayit di dalam kubur ketika dikuburkan. Nah, begitu juga kita ketika tidur, sunahnya seperti itu kalau bisa, kalau memungkinkan. Kalau bisa, kalau memungkinkan, ya, menghadap kiblat, berbaring dengan badan yang kanan, kita taruh, ya, telapak tangan kita di atas pipi, di bawah pipi kita. Kita letakkan ini pipi kita di atas telapak tangan kanan kita sambil membaca doa ketika itu dan sambil istihdhar. Sambil juga kita hadirkan dalam hati, renungkan dalam hati bahwasanya di saat itu kita akan menghadap kepada Allah dan di saat itu kita mungkin belum tentu kita akan kembali hidup. Bisa jadi itu adalah umur terakhirnya dia, bisa jadi dia tidak bangun lagi selamanya kecuali hari kiamat. Istihdhar. Karena memang betul-betul belum tentu kita bangun, kita hidup sampai bangun. Bisa jadi ketika kita tidur, tidur sudah tidak bangun lagi. Kan banyak itu yang meninggal dalam keadaan tidur, banyak tidur tidak bangun lagi, termasuk ayah saya dalam keadaan tidur baca bismillah, baca doa, tidur tidak lama meninggal. Ya, Abu Yahya Maliki Mekah juga begitu, minta dipijitin oleh tukang pijitnya, muridnya baca doa sebelum tidur, mirip. Ya, tidur, tidak lama meninggal. Jadi meninggalnya dalam keadaan tidur, tidak ada yang tahu, dikira tidur. Jadi ceritanya mirip, sama-sama juga, ya, sedang dipijit oleh muridnya. Ya, ketika kok posisinya aneh, kok digerakkan sedikit langsung terjatuh, baru curiga dan ternyata meninggal dunia. Nah, bisa jadi itu adalah umur terakhirnya dia ketika tidur dan mungkin dia tidak bangun lagi di saat itu. Nah, dia istihdhar seperti itu. Makanya dikatakan al-annam akhul maut, tidur itu saudaranya mati. Kalau kita kepingin tahu bagaimana mati, kita kan penasaran bagaimana kita nanti mati, ya, apa yang kita lihat, apa yang kita sudah kita kira-kirakan dengan tidur itu sudah. Ketika kita tidur bagaimana kita ke alam yang lain, kan gitu. Ketika kita tidur sudah, kita sudah tidak ada di dunia lagi seakan-akan, padahal kita di dunia itu. Tapi di saat kita tidur seakan-akan kita tidak di dunia lagi. Aduh, apalagi mimpi ini, mimpi alam lain sudah. Kita nanti ketika mati seperti itu, kita tidak ada lagi di alam. Ya, oleh karena itu ketika kita bangun kita syukuri. Kita anggap ketika kita bangun dari tidur, oh alhamdulillah Allah menghidupkan lagi. Allah memberi kesempatan lagi untuk beramal. Itulah yang dilakukan oleh Rabi' bin Khaisam. Rabi' bin Khaisam malah tidurnya di kuburan. Dan betul-betul menghadirkan dalam hatinya kalau dia betul-betul meninggal dan dikubur di kuburannya. Kemudian dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan aku ke alam dunia. Kalau engkau kembalikan aku ke alam dunia, aku akan menutupi kekurangan-kekuranganku. Aku akan beramal soleh, aku lakukan ini-ini. Maka kemudian dia jawab sendiri seakan-akan jawaban itu dari Allah. Ya abdi rabbi, qadir taja'naka fi dunya. Gum lil amal. Wahai hambaku Rabi' bin Khaisam, engkau, kamu sudah aku kembalikan lagi ke alam dunia, maka sekarang beramallah yang dengan sebanyak-banyaknya. Dia bangun dari kuburnya seakan-akan diberi kesempatan hidup lagi oleh Allah, padahal dia sudah mati. Ini menghadirkan sebelum kita benar-benar mati. Kalau kita benar-benar mati, ya Allah, Rabbirji'u ini tidak bisa lagi kembali ke dunia lagi seperti sekarang ini kita hadir di masjid ini, tidak bisa lagi. Dan setiap saat bisa aja umur kita selesai setiap saat, mau malam ini, besok, kapan, tidak, kita tidak tahu. Jadi dihadirkan ketika kita tidur, bisa jadi ini adalah umur terakhir ana. Oleh karena itu dianjurkan kita bertobat. Tadi juga disebutkan di dalam kitab tadi, ya, ta'iban min jami'iz dzunub. Kalau kita mau tidur, tobat, tobat dari seluruh dosa kita, tobat dengan tobat sesungguhnya. Kita punya dosa ini, kita punya maksiat ini. Ketika kita tidur, ya Allah, aku bertobat, ya Allah. Nyesel aku, ya Allah, melakukan dosa itu. Dan sungguh aku niat dengan niat yang benar-benar, dengan niat yang sungguh-sungguh, tidak akan mengulanginya lagi selama-lamanya, ya Allah. Sudah, anak-anak mau dosa, buat apa dosa itu? Apa yang anda dapatkan ketika anda melakukan dosa? Yang anda dapatkan azab Allah di kuburan, di barzah, azab Allah di neraka. Hanya kesenangan mungkin sesaat, kesenangan yang mungkin yang kita anggap senang, padahal itu adalah kesengsaraan bagi kita. Ya Allah, mulai kapan lagi kalau tidak sekarang, kalau anda tidak taubat sekarang ini? Kapan lagi akan mendapatkan taufik untuk bertaubat, dapat hidayat untuk bertaubat? Dan taubat ya Allah mulai sekarang. Ya, ana tidak tahu, mungkin ini adalah tidur terakhir ana. Mungkin ana tidak bangun lagi. Taubat dari segala dosa. Begitu juga taubat daripada dosa-dosa manusia. Ya, kita mungkin punya salah kepada manusia, jangan sampai apalagi dengan manusia. Ini dosa yang lebih berat daripada dosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang yang dapat bisyarah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid, Rasul mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, sebentar lagi akan masuk ke dalam masjid ini. Kita akan melihat seseorang yang masuk dalam masjid ini dan dia itu min ahlil jannah. Orang itu orang surga. Ini sahabat penasaran, karena yang ngomong siapa ini? Yang ngomong Rasul sallallahu alaihi wasallam, pasti benarnya Rasul ini. Siapa yang akan masuk ke masjid dikatakan oleh Rasul dia adalah ahlul jannah? Siapa yang ahlul jannah? Mereka mengiranya mungkin Sayyidina Abu Bakar, mungkin Sayyidina Umar, mungkin Sayyidina Utsman, mungkin Sayyidina Ali. Ternyata sahabat yang tidak dikenal oleh mereka, sahabat biasa. Akhirnya keesokan harinya begitu juga Nabi mengulangi apa yang diucapkan. Sebentar lagi akan masuk ini seseorang, wa huwa min ahlil jannah. Ternyata penasaran mereka tambah. Kenapa? Karena orang itu lagi. Mungkin yang kemarin kalau bisa jadi kebetulan, mungkin tidak yang dimaksud oleh Nabi, kebetulan dia yang datang. Tapi ternyata yang buat mereka tambah penasaran, orang itu lagi. Ini orang bukan orang besar daripada sahabat, bukan. Sampai 3 kali itu terjadi. Sehingga Sayyidina Abdullah bin Umar penasaran, ini kenapa kok dapat bisyarah 3 kali dari lisan, dari lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau dia adalah orang surga. Akhirnya Sayyidina Abdullah bin Umar bertamu ke rumahnya. Dan dia niat untuk bermalam. Untuk apa dia niat bermalam, bertamu dan bermalam di rumahnya? Untuk mengetahui apa sih amalan orang tersebut sampai dapat bisyarah, kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bermalam di situ. Tapi ternyata sepanjang hari, sepanjang malam tidak ada amalan yang istimewa yang dia lakukan, biasa-biasa aja. Bukan dia banyak mengaji, banyak bersalawat, banyak sholat, puasa, tidak puasa. Tidak banyak sholat, tidak banyak ngaji. Mungkin hari itu sedang tidak beramal, atau mungkin dia menyembunyikan amalnya. Dia bermalam lagi 2 kali, 2 malam. Sampai 3 malam pun tetap tidak berubah keadaannya. Akhirnya karena tamu itu batasnya kan 3 malam. Ya, tidak pantas kalau tamu lebih dari 3 malam. Dia pamit. Sebelum pamit dia mengharap dari orang tersebut memberitahu apa amalan yang dia lakukan sehingga mendapatkan bisyarah dari Nabi SAW. Maka orang tersebut mengatakan, aku tidak merasa beramal apa-apa. Cuma aku punya amalan mungkin itu. Setiap mau tidur, aku taubat dari segala dosa. Bangun dari pagi hari, tidak ada sedikit pun aku dengki dengan fulan, marah kepada fulan, hawas kepada fulan, tidak ada. Semuanya bersih hatinya, semuanya dia sayangi, semuanya tidak ada masalah. Itu anak berusaha. Jadi tidak mau di hatinya marah, benci, dengki, tidak mau. Itu yang selalu dia usahakan setiap bangun dari tidurnya. Katanya Sayyidina Umar, ya itulah sebablah, itu menjadi sebab kamu dapat bisyarah dari Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika tidur, tobat dari segala dosa. Bisa jadi kita tidak bangun di saat itu, sebelum tidur juga, karena bisa jadi itu adalah umur terakhir kita. Bagi yang mempunyai wasiat, maka hendaknya wasiatnya sudah tertulis. Tidak usah sungkan-sungkan menulis wasiat. Kadang-kadang kalau kita nulis wasiat, istri kita marah, ya jangan nulis wasiat, nanti cepat mati akhirnya kan. Kalau anak mati tolong ya, nanti anak-anak dijaga. Kalau anak mati, oh jangan ngomong begitu, kamu nanti akhirnya mati cepat loh. Tidak usah ngomong mati. Memang kalau kita ngomong begitu cepat mati, mempercepat takdirnya Allah. Tidak, mau kita wasiat tidak wasiat, tidak sama aja. Wasiat bukan mempercepat mati, bahkan mungkin dapat barokah, lebih barokah umur kita kalau kita berwasiat. Lebih panjang umur kita, terasa lebih panjang untuk beramal, beribadah. Nah, wasiat apa yang kita bisa wasiatkan? Wasiat kalau kalau aku mati, aku meninggal dunia, tolong anak-anak bertakwalah kalian kepada Allah, jangan sampai melanggar daripada syariat Allah, istiqomah. Kalau aku meninggal, tolong jangan sampai hilang daripada kesabaran, jangan sampai teriak-teriak memukul ini, melempar ini, ya terimalah takdir Allah. Sementara kalau aku mati, ya juga demikian, aku wasiatkan untuk kirim fatihalah, walaupun sesatu hari satu kali, wasiatkan supaya anak-anak keluarga ingat. Kalau aku mati, diizinkan juga untuk haji. Jadi diizinkan mereka siapapun yang mau menghajikan, mau umrohkan, mau udhiyah, mau akikah, kalau belum diakikah, itu diizinkan. Kenapa? Kalau tidak diwasiatkan, nanti orang lain tidak boleh menghajikan, tidak boleh mengumrohkan. Kalau itu adalah umroh yang sunnah ya. Kalau dia sudah pernah haji, pernah umroh, maka kalau meninggal tidak boleh diumrohkan sama anaknya, keluarganya ataupun siapapun. Kecuali kalau ada wasiat. Wasiat kalau anak meninggal. Kalau ada hutang terutama, jangan sampai hutang itu yang menjadi sebab seseorang dapat azab di alam barzah, di kuburan. Jadi kalau dia punya utang, belum bisa dibayar hutangnya, wasiat, itu resi wasiatnya. Aku punya utang kepada fulan, hutang sekian. Jadi supaya nanti meninggal ada yang tahu kalau dia itu punya hutang. Kalau tidak diwasiatkan, nanti tidak ada yang tahu. Akhirnya mayit dikubur, akhirnya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini wasiat. Ketika seseorang meninggal dalam keadaan wasiat, maka dia meninggal dalam keadaan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat, barang siapa yang meninggal dalam keadaan wasiat, maka dia diizinkan dalam alam barzah nantinya akan saling berziarah dengan yang lainnya, akan saling ngobrol dengan yang lainnya. Kita bisa ziarah kepada Kiai Fulan, Habib Fulan.